saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan orang-orang yang diberi Taurat. Matsalul ladzina hamilut Taurah tsumma lam yahmiluha kamatsalil khimari yahmilu asfara. Bi'sa matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadz dzalimin. Allah Subhanahu wa taala mencela ya orang-orang Yahudi, yaitu golongan yang diberi Taurat dan mereka menerimanya untuk diamalkan seharusnya, tetapi mereka tidak mengamalkan. Jadi diberi Taurat yang seharusnya mereka amalkan isi Taurat tersebut, tetapi mereka tidak mengamalkannya. Nah, Yahud seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan kama thalil himar yahmilu asfara, seperti khimar atau keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Keledai lagi ini ya, keledai membawa kitab-kitab yang... Nah, kaum Yahud yang seperti ini tentunya kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, amat sangat buruk mereka ini. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, dan Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Di sini ikhwanu fiddin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan Yahud, orang-orang Yahudi ini seperti khimar yang membawa kitab yang tebal. Seperti ya khimar ya membawa kitab-kitab yang tebal, dan khimar enggak ngerti apa yang di dalamnya. Khimar ya enggak? Khimar kan enggak, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tidak mengerti apa yang ada di punggungnya. Ya, seperti itu. Jadi seekor keledai, di atas seekor keledai tersebut banyak kitab-kitab ya. Asfar, ia bawa, secara fisik ia membawa kitab-kitab tersebut, tetapi walaya drima alaih, dia tidak ngerti apa yang isinya itu apa kitab itu. Demikian pula mereka yang menerima kitab, ya mereka diberi kitab, mereka menjaganya secara lafziyah tetapi tidak memahaminya dan tidak mengamalkan isinya. Itu sama dengan khimar. Jadi kalau orang-orang Yahudi, mereka diberi Taurat tetapi tidak mengamalkan Taurat. Tetapi ada juga orang-orang yang sesungguhnya mereka mengerti kitab, mengerti Taurat, mereka menghafalnya, mereka menjaganya, tetapi tidak mengamalkannya. Bahkan sebaliknya, mereka orang-orang Yahud, harrafuhu wa baddaluhu fahum aswa'u halan minal khamir, minal khimar ya. Bahkan mereka orang-orang Yahud, mereka menyimpangkan isi Taurat, menggantinya ya, dan mereka ini adalah ya paling buruk ya. Karena khimar ini kan enggak punya pemahaman. Sementara mereka ini kaum yang punya pemahaman tetapi tidak mengamalkannya. Dan kalau kita lihat, perhatikan ayat yang lain, orang-orang yang tidak menggunakan potensi yang Allah berikan kepadanya untuk memahami kitab yang diturunkan, mereka ini adalah ulaika kal'an'am. Walaqad dharana li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal'an'am bal hum adhal. Binatang ternak, mereka bagaikan binatang ternak. Siapa bagaikan binatang ternak ini? Adalah orang-orang yang tidak menggunakan hatinya untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka adalah orang-orang yang diberi penglihatan tetapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Mereka ini memiliki pendengaran tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal'an'am, mereka ini bagaikan binatang ternak. Binatang ternak itu onta, sapi, kemudian kambing ya, domba. Nah, balhum adzal, bahkan lebih hina lagi. Yang lebih hina daripada onta, sapi, dan domba adalah khimar tadi. Mereka ya bagaikan binatang ternak, bahkan lebih hina. Ulaika humul ghafilun, dan mereka ini adalah kaum yang lalai. Nah, sahabat Ismail radhiyallahu yang dimuliakan oleh Allah, jadi perumpamaan orang-orang yang diberi Taurat ya, yaitu Yahud yang diberi Taurat, mereka seharusnya mengamalkan tetapi tidak mengamalkannya. Summa lam yahmiluha summa lam ya'malu biha. Mereka tidak mengamalkannya, walam yantafi'u bihudaha, tidak bermanfaat hidayahnya dan cahaya Taurat tersebut. Kama salil himar yahmilu aswara, seperti himar yang membawa buku yang tebal. Mereka seperti himar yang membawa kitab-kitab yang bermanfaat sesungguhnya, tetapi mereka tidak bisa mendapatkan manfaatnya. Artinya khimar tersebut tidak bisa memanfaatkan apa yang ia bawa, hanya saja ya capek, penat, dan lain sebagainya. Seperti itu kan, jadi capek saja gitu. Nah, kemudian Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan Allah Subhanahu wa taala menyerupakan mereka, yaitu orang-orang yang diberi Taurat, Taurat ada di tangan mereka, dan mereka tidak mengamalkannya seperti khimar yang membawa kitab. Itu tiada lain kecuali ya berat saja, tanpa memberikan manfaat. Dia hanya capek membawa kitab-kitab tersebut, tetapi tidak ada manfaatnya. Kemudian di dalam Hasyiah Al-Baydawi disebutkan Allah Subhanahu wa taala mencela al-Yahud, orang-orang Yahudi, karena mereka itu adalah qurra'u Taurat. Mereka adalah pembaca-pembaca kitab Taurat. Jadi kalau membaca, jagonya mereka itu. Ya, membaca. Nah, mereka alimuna bima fiha. Mereka mengerti apa yang ada di dalam Taurat itu. Wa fiha, di dalam Taurat itu ayatun dalatun ala sihhati nubuwati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Taurat itu ada ayat-ayat yang menunjukkan kebenaran kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam Taurat akan hadirnya seorang nabi itu sudah disebutkan nanti. Jadi sudah ada di Taurat, ada di Injil, ada. Kalau di Taurat berarti Nabiullah Musa alaihissalam menyampaikan bahwa akan ada nabi sepeninggal atau nabi di akhir zaman ya. Kemudian di dalam kitab Injil juga Nabi Isa alaihissalam menyebutkan, dan akhirnya juga dikuatkan di Al-Qur'an, wa idz qala Isa ibn Maryama ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqal lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ini sudah kita bahas dalam pertemuan yang lalu. Nah, sekali lagi, di dalam Taurat itu ada dalil-dalil, ayat-ayat yang menunjukkan kebenaran kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kewajiban beriman dengannya. Walakinnahum lam yantafi'u biha. Akan tetapi mereka tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memanfaatkannya. Jadi enggak berguna, yang sebetulnya akan menyelamatkan mereka dari kehinaan, kesengsaraan di dunia maupun di akhirat. Seharusnya kalau mereka mengamalkan itu, orang-orang Yahudi jujur, ya mereka yang diberi Taurat itu jujur, mereka akan menyampaikan kebenaran kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keyakinan hal itu akan menyelamatkan mereka sesungguhnya ya dari kehinaan di dunia maupun di akhirat. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyerupakan mereka ini dengan khimar yang membawa kitab-kitab yang tebal. Jadi mereka ini khimar, alladhi yahmilu asfaral ilmi wal hikmah wala yantafi'u biha. Membawa lembaran-lembaran yang isinya ilmu dan hikmah, tetapi hal itu tidak bermanfaat. Sama sekali tidak bermanfaat bagi mereka. Karena ditutupi ya, kebenaran itu ditutupi oleh mereka, kebenaran itu tidak diamalkan oleh mereka. Jadi kalau kita kembali kepada ayat ini, Allah mencela Yahud, orang-orang Yahudi. Mereka ini bi sama thalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah. Amat sangat buruk perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yahdil qaumadz dzalimin, dan Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Ya, kaum yang zalim. Materi nasihatku untukmu ini bersumber dari kajian Al-Ustadz Ibadur Rahman Hafizahullah dalam kajian tafsir surat Al-Jumu'ah. Nasihatku untukmu.